Roja Bandung 1476 kHz menebar cahaya sunnah. Muliakan para pendengar Radio Roja Bandung, baik melalui radio di 1476 AM untuk Bandung dan sekitarnya, pendengar melalui streaming Radio Roja Bandung di mana saja berada, para pemirsa melalui channel YouTube dan channel Facebook Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, para pendengar Radio Albayan Cianjur, Radio Riyadhul Jannah Tasikmalaya, Radio Insani Purbalingga, Radio RIS di Kebumen, Radio Suara Kalbu di Jayapura di frekuensi 103,5 FM, dan beberapa radio lain yang juga ikut menyiarkan baik langsung ataupun tunda. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang hari kiamat. Kita sudah membahas beberapa nama dari hari kiamat, di antaranya adalah Al-Ghashiyah, Yaum Al-Khulud, Yaum Al-Hisab, dan yang terakhir kemarin adalah Al-Haqqah. Itu poin yang ke-19 di antara nama-nama dari hari kiamat. Kita teruskan ke pembahasan yang berikutnya. Di antara nama bagi hari kiamat adalah Yaumat Talaqo. Dengan huruf ta, Yaumat Talaqo, bukan dengan to. Makna talaq adalah bertemu. Yaumat Talaq maknanya hari pertemuan. Kiamat disebut dengan Yaumat Talaq, diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran Surah Al-Mu'min ayat yang ke-15. Allah berfirman, Rafi'ud darajat zul arshi yulqir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadih liyundhira yaumat talaq. Kata Allah, Allah yang paling tinggi tingkatannya, pemilik arsy, Dia memberikan wahyu dari perintahnya kepada orang-orang yang dikehendaki dari kalangan hamba-hambanya untuk memberi peringatan tentang hari at-talaq. Makna hari at-talaq adalah hari pertemuan. Kenapa hari kiamat disebut dengan sebutan hari at-talaq alias hari pertemuan? Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaltaqi fihi Adam wa akhiru waladih. Di hari itu Adam bertemu dengan seluruh anak turunannya sampai anak turunan yang paling akhir. Makanya disebut dengan hari pertemuan. Berkata Ibnu Zaid, yaltaqi fihil ibad. Di hari tersebut seluruh hamba, seluruh manusia bertemu. Berkata Qatadah, As-Sude, Bilal bin Sa'ad, Sufyan bin Uyainah, dan ulama-ulama lain, yaltaqi fihi ahlul ardi was-sama wal khaliq wal khalaq. Di hari kiamat bertemulah penduduk bumi dengan penduduk langit. Penduduk bumi itu kita, manusia, jin, binatang. Semua dibangkitkan lagi, dikumpulkan lagi, termasuk juga para binatang. Yang dimaksud dengan penduduk langit adalah para malaikat berkumpul bersama juga bertemunya khaliq dan makhluk, bertemunya Allah subhanahu wa ta'ala dengan seluruh makhluknya. Makanya hari itu adalah hari pertemuan. Orang-orang mukmin sangat mencintai, menyukai pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bertemu dengan Allah adalah kebahagiaan. Mereka akan peroleh balasan yang baik atas kebaikan yang mereka lakukan di alam dunia, atas imannya, atas perbuatan amal solehnya, atas ibadahnya, Allah akan balas. Makanya pas bertemu dengan Allah adalah saat yang paling membahagiakan. Maka para mukminin mencintai pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya orang kafir, orang durhaka, mereka sangat membenci pertemuan dengan Allah. Karena bertemu dengan Allah adalah kesengsaraan bagi mereka. Atas kekafiran, kemusyrikan, kedurhakaan, kemaksiatan, kesalahan-kesalahan yang pernah mereka lakukan di alam dunia, terbawa ke akhirat, tidak tertobati, yang mereka akan terima adalah azab dari Allah Azza wa Jalla. Makanya mereka sangat membenci bertemu dengan Allah, karena tahu kalau bertemu dengan Allah, azablah yang mereka akan terima. Makanya Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah, wa man kariha liqa' Allah kariha Allahu liqa'ah. Siapa orang yang mencintai pertemuan dengan Allah, Allah pun mencintai pertemuan dengannya. Siapa orang yang membenci bertemu dengan Allah, Allah pun membenci pertemuan dengannya. Jadi pertemuan dengan Allah itu saat yang tidak bisa dihindarkan. Pasti nanti bertemu untuk dibalas, dihisab, dan diberikan balasan yang setimpal. Makanya hari itu disebut dengan hari At-Talaq, yaitu hari pertemuan. Berkata Maimun bin Mahran, yaltaqi fihi adh-dhalim wal madhlum. Kiamat disebut hari talak, hari bertemu, karena di hari itu bertemulah orang zalim dengan korban-korban yang didzaliminya, yang belum terselesaikan ketika di alam dunia. Betapa banyaknya kezaliman yang dilakukan oleh manusia kepada pihak lain dan tidak terbalas sampai kedua-duanya mati. Pelaku kezalimannya mati, korban kezalimannya juga mati. Di dunia tidak selesai. Itu terbawa ke akhirat. Mereka akan bertemu kembali untuk diselesaikan, untuk diputuskan oleh Allah dengan putusan seadil-adilnya. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, ya, mangkana li akhihil madlamah falyatahallal minhul yaum. Siapa di antara kalian yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, pernah berbuat zalim apapun bentuknya, termasuk memukul, memfitnah, menggibahi, menghina, merendahkan kehormatannya, apalagi mengambil barangnya, mengambil hak miliknya, semakin besar yang diambil, ya semakin besar perhitungannya nanti. Siapa di antara kalian yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, cepat minta dihalalkan hari ini, sebelum datangnya hari, di sana tidak ada dinar, tidak ada dirham, tidak ada uang untuk menebus kesalahan dan kekeliruannya. Di akhirat seluruh kezaliman diperhitungkan bukan dengan sesuatu yang sifatnya duniawi, bukan dengan kezaliman lagi, tapi dihitung dengan dosa dan pahala. Seseorang pernah menggibahi orang lain, kita menggibahi orang lain, di dunia tidak terbalas, di akhirat dibalas, bukan digibahi lagi, tapi diambil pahala dari orang yang menggibahi, diberikan kepada yang digibahi. Kalau seseorang di alam dunia pernah mengambil barang orang lain, diambil barangnya, terus tidak dikembalikan, sampai kedua-duanya mati. Di akhirat itu diperhitungkan, bukan dibayar dengan barang lagi, karena gak ada barang di sana. Tapi diperhitungkannya dengan pahala. Diambil pahala dari orang yang ambil barang tadi, dan diberikan kepada orang yang waktu di dunia barangnya diambil. Begitu terus, makin banyak kezaliman, makin banyak pahala yang diambil dari diri orang itu, akhirnya habis pahala. Sementara kezalimannya masih banyak yang belum terbalas. Akhirnya dosa orang-orang yang menjadi korban kezalimannya diambil dan ditimpakan, dipikulkan, ditambahkan kepada orang yang zalim. Dosa tambah banyak, numpuk, pahala habis. Orang seperti ini bangkrut di alam akhirat. Berkata Nabi SAW, atadruna manil muflis, tahu enggak kalian siapa orang yang bangkrut? Dijawab oleh para sahabat, al muflisu alladzi la mala lahu wa la mata'. Orang bangkrut itu orang yang tidak punya harta, tidak punya kekayaan. Para sahabat kenapa berani menjawab? Biasanya dijawab dengan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Tapi kenapa ini berani menjawab? Karena para sahabat menyangka itu pertanyaan tentang urusan dunia. Bangkrut itu istilah ekonomi. Menyangka pertanyaan itu berkaitan dengan urusan ekonomi, maka dijawab. Dan urusan ekonomi, urusan dunia. Ternyata yang dimaksud bangkrut oleh Nabi, urusan akhirat, bangkrut di akhirat. Kata beliau, bukan itu yang namanya bangkrut. Tapi al-muflisu min ummati, disebut min ummati, orang yang bangkrut di kalangan umatku, umat Islam, alladhi ata bisolatihi wasyamihi wazakatihi, orang yang nanti di akhirat datang dengan membawa pahala sholatnya, pahala saumnya, pahala zakatnya, pahala seluruh kebaikan-kebaikan. Berarti ini orang Islam, karena suka sholat, saum, zakat, dan yang lain-lain. وَقَدْ شَتَمَ هَذَا وَظَلَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا وَأَخَذَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَّ هَذَا. Tapi waktu di dunianya, orang ini pernah berbuat zalim kepada orang lain. Pernah memukul, pernah mengambil harta orang lain, pernah mengalirkan darah orang lain. Pokoknya pernah berbuat jahat kepada orang lain. Maka seluruh orang yang pernah dizalimi dan tidak terbalas mengambil pahala dari orang zalim ini sesuai dengan kadar kezalimannya. Makin banyak, makin gede kezalimannya, makin banyak pahala yang diambil. Pahala orang yang zalim belum tentu seberapa ya. Rata-rata orang zalim jarang melakukan kebaikan. Kalau toh sholat, belum tentu sholatnya benar. Belum tentu sholatnya ada pahalanya. Karena Nabi SAW pun pernah menyatakan, nanti umatku ada yang sholat dan tidak ada yang dia peroleh pahala dari sholatnya, kecuali hanya sepersepuluhnya, seperduapuluhnya, sepertigapuluhnya, terus begitu. Sepersepuluh saja sudah sangat kecil, 10%. apalagi 1/20, apalagi 1/90, lebih kecil lagi dari sholatnya. Dan banyak yang ditolak. Kan pernah ada seorang sahabat melihat ada orang yang sholat, gak benar sholatnya. Lalu ditanya, berapa lama kamu sudah sholat seperti ini? Dia menjawab, saya sholat seperti ini sudah 60 tahun. Berarti ini kakek-kakek ini. Maka sahabat itu menyatakan, kalau begitu selama 60 tahun kamu belum pernah sholat. Karena ditolak, gak benar sholatnya. Ya, karena tidak didasarkan pada ilmu yang benar tentang tata cara sholat Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi pahala orang zalim itu gak seberapa, kezalimannya besar, diambilin tuh pahalanya, habis. Dosa orang yang dizalimi di-offer, diberikan kepada orang yang zalim tadi. Habis pahala, habis pahala, dosa numpuk, ini yang bangkrut. Dia gak punya modal untuk bisa berbahagia di akhirat nanti, akhirnya dia celaka. Jadi orang yang zalim dengan yang menjadi korban dari kezalimannya nanti bertemu untuk diselesaikan. Makanya hati-hati tuh. Orang yang punya pangkat, orang yang punya kekuasaan, orang yang punya uang, orang yang punya banyak pengikut, karena kekuasaannya, pangkatnya, uangnya, pengikutnya, semena-mena bertindak zalim kepada orang lemah. Gak ada yang berani itu membalas. Lapor kemana, ke pengadilan mana, pasti dia bakal menang umpamanya. Bebas di alam dunia, di akhirat tuh babak belur tuh. Ya. Hakim yang menjadi penengah di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala. Gak bisa disogok, gak bisa direkayasa, gak bisa ditipu, gak bisa diapa-apakan. Akan ditegakkan hukum secara adil. Karena bertemunya orang zalim dengan korban kezalimannya di akhirat, maka hari itu disebut dengan hari pertemuan. Semua itu bertemu sampai berkata para ulama, inna yawmat talaq yashmulu hadha kullahu wa yashmulu anna kulla amilin sayalqi ma amilahu min khairin wa syarrin. Kesimpulannya, hari itu disebut hari at-talaq karena mencakup seluruh yang dijelaskan tadi. Hari pertemuan dengan antara Adam dengan anak turunannya. Bertemunya seluruh manusia di tempat yang sama. Bertemunya para malaikat dengan penduduk di bumi ini. Bertemunya antara Allah dengan makhluknya. Bertemunya orang zalim dengan korban-korban kezalimannya. Bahkan setiap orang akan bertemu dengan amalnya masing-masing, baik yang baik ataupun yang buruk. Makanya hari kiamat disebut dengan sebutan yaumat talaq, hari pertemuan. Itulah nama ke-20 dari hari kiamat. Ke-21. Hari kiamat disebut juga hari yang oleh Allah disebut dengan sebutan hari tanad. Tanad maknanya saling berseru, saling memanggil dengan suara yang keras. Nida, nida itu panggilan dengan suara yang keras. Azan disebut juga dengan sebutan an-nida. Man sami an-nida, siapa orang yang mendengar nida. Nida yang dimaksud di sana azan. Karena itu panggilan dengan suara yang keras. Allah menjelaskan hari kiamat dengan sebutan hari tanad, artinya hari saling berseru, saling memanggil. Di dalam Al-Quran surah Al-Mu'min ayat 32, Allah berfirman tentang orang-orang mukmin di kalangan keluarga Fir'aun yang didolimi oleh si Fir'aun. Orang itu berkata, dan perkataan orang itu oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Mu'min 32, wa ya qaumi inni akhafu alaikum yaumat tanad. Wahai kaumku, aku takut sesuatu menimpa kalian, sesuatu keburukan atau azab akan menimpa kalian. Yaumat tanad, pada hari at-tanad. Yang dimaksud tanad di sini hari kiamat. Makna tanad, banyaknya orang yang saling berteriak, saling memanggil, saling berseru dengan seruan yang keras. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, summiya bidzalik likathrati ma yahsulu min nida'in fi dzalikal yawm. Fakullu insanin yud'a bi ismihi lil hisabi wal jazaa. Wa ashabul jannah yunadawna ashaban nar, wa ashabun nar yunadawna ashabal jannah, wa ahlul a'raf yunadawna haula wa haula. Hari kiamat disebut hari tanad, hari saling memanggil, saling berteriak, karena banyaknya terjadi teriakan, panggilan di hari itu. Pertama, setiap manusia akan dipanggil dengan namanya dan nama ayahnya. Ada seorang namanya Ujang, bapaknya Aden. Disebut Ujang bin Aden, di absen, dipanggil. Semua orang akan dipanggil dengan namanya dan nama bapaknya, nama kakeknya. Untuk apa? Dihisab. Untuk apa? Dibalas, untuk diperiksa, seluruh amalnya dihitung, disebut namanya dan diteriakkan dengan suara yang keras. Ahli surga berteriak kepada ahli neraka. Ahli neraka berteriak kepada ahli surga, ngobrol dengan suara yang keras. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Muddathir tentang obrolan ahli surga dengan ahli neraka. Bisa ngobrol tuh, padahal beda alam. Jangankan Allah tuh ya, manusia saja sekarang mampu membuat seseorang bisa ngobrol dengan orang lain yang tempatnya berjauhan. Kita di sini di Bandung, saudara kita di Mekah umpamanya, bisa ngobrol? Bisa sekarang dengan teknologi. Ada HP, ada 3G, ada 4G sekarang namanya. Bisa melihat orangnya di kamera, di screen dari HP kita. Itu manusia di alam dunia aja bisa membuat kita ngobrol dengan orang yang berada di tempat yang jauh. Apalagi Allah, bagi Allah lebih jauh, lebih mudah. Allah berfirman tentang ahli surga yang berteriak kepada ahli neraka, masalakakum fi saqar. Apa yang membuat menjadikan kalian masuk neraka saqar? Para ahli neraka saqar menjawab, kata mereka, masalakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin, walam nakum nut'imul miskin, wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin, wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Kata mereka, yang menyebabkan kami masuk neraka saqar karena dulu ketika di dunia kami tidak sholat. Walam nakun nut'imul miskin, kami juga tidak memberi makan kepada orang-orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin, kami juga suka melakukan khaud bersama orang-orang yang melakukan khaud. Khaud artinya ngobrol. Khaud artinya bicara. Tapi bukan asal bicara, khaud itu bicara agama tanpa ilmu. akhirnya ngaco, akhirnya salah, akhirnya keliru, akhirnya memunculkan kesesatan, kekeliruan, kesalahan dalam pemahaman agama. Karena tanpa ilmu, bicara, jangankan bicara masalah agama, masalah dunia saja yang ada resiko bagi kehidupan manusia, itu wajib pakai ilmu. Bicara tentang kesehatan manusia, saya jangar terus apa ya senang. Terus diobrolkan antar sesama orang yang gak ngerti tentang kesehatan. Bisa salah, bisa ngaco, jangar begitu mah. Kayaknya kurang tidur, dijawab sama yang justru kebanyakan tidur. Ikhtilafnya, saya sehari-hari kerjanya tidur terus, dan nganggur umpamanya. Akhirnya keliru, akhirnya salah. Apa obatnya? Obatnya ini, beli di warung salah. Harusnya kalau ingin tahu penyakit yang sebenarnya, nanya ke siapa? Ke dokter. Dokter ahlinya. Dokter sudah belajar tahunan, praktek, diawasi oleh dokter ahli, diuji, dicoba sampai lulus berhasil, baru boleh praktek tuh. Ini mobil umpamanya, bunyi, hidup, tapi enak ketak-ketak-ketak-ketak di nama sinate apa. Kalau ingin tahu pasti jangan dibongkar sendiri. Wah, saya juga bisa ngebongkar malah. Dibongkar mesinnya, bisa gak ngebongkarnya? Bisa. Yang gak bisa, masangnya lagi. Hancur itu mesin. Jangan diutak-atik sendiri, bawa ke ahlinya, ke bengkel, ke montir. Insya Allah benar lagi. Itu dalam urusan dunia. Bayangkan dalam urusan agama, orang bicara tanpa ilmu. Baca Quran gak bisa, tajwid makhraj gak ngerti, bahasa Arab lebeng, lebeng tebleng, gak ngerti apa-apa ya. Ilmu tafsir gak pernah belajar, ilmu hadis juga gak pernah mempelajarinya. Dia berani ngomong urusan agama, apalagi ngajar, bahaya. Akhirnya ngaco, ya. Itu yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka sakar. Jadi antara penghuni surga, penghuni neraka ngobrol dengan suara yang keras. Ada juga Al-A'raf. Al-A'raf sebuah tempat yang tinggi antara surga dan neraka. Ahli surga masuk ke surga, ahli neraka masuk ke neraka. Ada yang di tengah-tengah, Al-A'raf. Ada surat Al-A'raf di dalam Al-Quran, surah yang ketujuh dalam Al-Quran. Al-A'raf maknanya adalah tempat yang tinggi. Siapa orang yang berada di Al-A'raf? Sebagian ulama menyatakan mereka orang yang antara dosa dan pahalanya sama. Kalau ditimbangkan, orang yang lebih berat pahalanya akan ke surga. Kalau orang yang lebih berat dosanya akan ke neraka, hawiyah. Kalau plus-plus, dosa dan pahala itu seimbang, mereka berada di Al-A'raf. Tapi sementara tuh, gak akan selamanya. Nanti mereka akan dimasukkan juga ke dalam surga. Sementara mereka di Al-A'raf, melihat ke kanan para ahli surga, senang mereka ikut senang, ikut gembira, minta kepada Allah, ya Allah masukkan saya ke sana. Kalau ngelirik ke kiri, di sana ada neraka beserta azabnya yang dahsyat. Mereka meringis, takut, nangis, kemudian berlindung, ya Allah jangan engkau masukkan kami ke sana. Al-A'raf berteriak ke ahli surga, berteriak ke ahli neraka. Ngobrol nanya ini itu. Jadi teriakan banyak. Ada teriakan malaikat yang memanggil orang-orang dengan namanya dan nama bapaknya. Ada teriakan manusia kepada manusia yang lain, jin kepada jin yang lain. Karena banyaknya teriakan di hari itu, maka disebut dengan Yaumut Tanad. Tanad artinya panggilan, panggilan dengan suara yang keras. Allah berfirman, Wa ya qawmi inni akhafu alaikum yaumat tanad. Berkata salah satu keluarga Fir'aun yang mukmin, wahai kaumku, aku khawatir kalian akan memperoleh kesengsaraan pada hari Tanad, hari kiamat. Hari yang di hari itu banyak teriakan-teriakan yang dilakukan ya. Inilah ke-21. Ke-22. Kiamat disebut juga dengan sebutan Yaumut Taghabun, hari At-Taghabun. Ada surat di dalam Al-Quran disebut surah At-Taghabun, surah ke-64 ya. Apa makna Taghabun? Taghabun artinya ditampakkannya seluruh kesalahan kita. Sekarang kan kesalahan kita oleh kita diapakan? Disembunyikan, disumput-sumputkan, gak boleh ada orang tahu, karena kalau orang tahu malu ya. Menyembunyikan kesalahan itu bagus apa jelek? Bagus, memang harus disembunyikan. Harus dirahasiakan. Jangan diberitahukan kesalahan, dosa, aib-aib kita kepada orang lain. Karena pertama gak pantasnya, memalukan. Yang kedua bisa mendorong orang untuk ikut bermaksiat juga. Orang yang memberitahukan aibnya, dosanya, kesalahannya, kekeliruannya disebut dengan sebutan mujaharah. Orangnya disebut mujahir. Mujahir gak boleh. Mujaharah gak boleh. Kalau kita sudah melakukan kesalahan, kekeliruan, dosa, rahasiakan antara kita dengan Allah. Jangan diberitahu kepada orang lain. Nabi SAW bersabda, kullu ummati mu'afin illal mujahirin. Semua hambaku, semua umatku akan diampuni, akan dimaafkan kesalahannya kecuali mujahirin. Wa minal mujaharah, di antara mujaharah adalah seseorang yang pada malam hari dia melakukan dosa, dia melakukan kesalahan, Allah tutup, Allah rahasiakan itu kesalahannya. Besok harinya orang itu memberitahukan dosanya kepada kawan-kawannya. Itu gak akan dimaafkan. Gak akan diampuni. Ya. Sembunyikan. Jangan bicara kepada siapapun, kepada orang terdekat pun tentang kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan. Rahasiakan itu antara kita dengan Allah, lalu tobat dari hal itu. Tobat. Tapi di akhirat, kesalahan-kesalahan itu dibongkar selama kesalahan itu tidak ditobati selama di dunia. Tapi kalau ditobati, dihapus, gak akan dibongkar lagi. Dihapus sudah. Tidak akan lagi diungkit, apalagi diberitahukan. Nah, nanti orang-orang yang banyak berbuat kesalahan dan tidak tobat dari kesalahannya ketika di dunia, di akhiratnya akan Allah bongkar. Ditampakkan semua kesalahannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-9, يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُونَ. Pada hari kiamat, Allah akan mengumpulkan kalian semua di hari berkumpulnya manusia. Dzalika yaumut taghabun, dan itulah hari taghabun. Taghabun itu hari ditampakkannya kekeliruan dan kesalahan. Apa yang menjadi penyebab hari itu disebut dengan hari taghabun? Berkata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, summiya bidzalik li'anna ahlal jannati yaghibuna ahlan nar idh yadkhuluha ulail jannah fa ya'khuduna ma 'adallahu lahum wa yarithuna nasibal kuffari minal jannah. Hari tersebut disebut dengan hari taghabun. Salah satu di antara makna taghabun selain ya, selain ditampakkan kesalahan, juga apa bahasa Indonesianya, kalau bahasa kita ngabibita, mengiming-iming bukan. Seorang anak punya teman, anak ini punya makanan, ya, punya makanan, gak dibagi, Nggak dikasih cuma di bibitan. Nah ini makanan enak. Dia makan dikit-dikit. Kawannya itu lihat sambil ngiler. Kata orang Sunda apa? Ngabibita. Bahasa Indonesia apa? Gak ada ya. Ahlul jannah, ahli surga nanti ngabibita ke ahli neraka ketika ahli surga itu masuk ke dalam surga. Lalu mengambil seluruh yang Allah janjikan kepada ahli surga. Juga mengambil bagian orang-orang kafir di surga. Diwariskan kepada ahli surga. Sudah pernah saya jelaskan. Setiap orang, baik orang mukmin ataupun orang kafir, oleh Allah dibuatkan dua rumah. Dua istana. Satu rumah di surga yang megah. Untuk orang kafir juga Allah siapkan satu istana yang megah di surga. Dan satu rumah di neraka. Orang mukmin juga punya satu rumah di neraka. Siapa yang mukmin dan masuk surga, maka dia akan mengambil istana jatah dia di surga. Adapun rumah dia di neraka diwariskan untuk orang kafir. Siapa orang yang kafir lalu masuk ke dalam neraka, dia akan menempati rumah dia di neraka. Adapun rumah dia di surga, dia wariskan kepada orang-orang mukmin yang masuk surga. Makanya oleh Allah dikatakan tentang orang mukmin, ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Orang mukmin itu adalah mereka ahli waris. Ulaika humul warisun, mereka akan menjadi ahli waris. Menerima warisan apa? Alladzina yarithunal firdaus, mereka akan menerima warisan di surga Firdaus, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka menerima warisan istana dari orang kafir yang masuk ke dalam neraka. Orang mukmin nanti ngabibita para ahli neraka. Dilihat di surga mah enak, nikmat, senang, gembira, bahagia, happy, pokoknya semua yang diinginkan ada. Istana sangat super megah. Semua perabotan, peralatan, alat-alat makan, alat-alat minum terbuat dari emas dan perak. Mereka sendiri pakaiannya dari sutra yang luar biasa bagusnya. Memakai mahkota kemegahan di surga yang satu yakut, satu mutiara, satu berlian yang nempel di kepalanya, di apa mahkotanya itu lebih mahal daripada dunia dan isinya. Ada bidadari-bidadari surga yang cantik jelita, ada pelayan-pelayan yang luar biasa, pokoknya enak, megah, bahagia, senang. Itu diterangkan oleh ahli surga kepada ahli neraka. Kabita gak kira-kira? Ya kabita. Tapi gak bisa merasakan kenikmatan seperti yang dialami oleh ahli surga. Nah, begitu yang nanti akan dijelaskan. Waktu di alam dunia, orang-orang durhaka, orang-orang kafir mentertawakan orang-orang mukmin. Karena dianggap orang mukmin itu berpenampilan aneh-aneh kan ya. Kalau wanitanya ditutup seluruh auratnya, dijilbab. Bahkan banyak yang menutup wajah juga, menutup mata juga. Laki-lakinya jenggotan terus ngararatung cingkrang. Lewat kepada orang-orang awam. Ditertawakan gak? Iya ditertawakan. Diejek, dihina. Pas ahwat lewat disebut itu ada ninja. Pas laki-laki lewat itu ada kambing lewat. Kambingnya kebanjiran lagi. Ada yang begitu? Banyak. Sambil tertawa-tawa. Di dunia itu, di akhirat nanti sebaliknya Allah menyatakan innal ladzina ajramu kanu minal mu'minina yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza anqalabu ila ahlihim anqalabu faqihin. Ya. Sesungguhnya orang-orang durhaka ketika di dunia itu mentertawakan orang-orang mukmin, ngejek, menghinakan, ya. Dijadikan bahan tertawaan lah orang-orang mukmin di dunia, ya. Wa idza marru bihim yataghamasun, kalau berpapasan dengan mereka, mereka sering berisyarat dengan kawan-kawan itu, lihat-lihat tuh ada ninja lewat tuh. Itu lihat-lihat tuh ada kambing lewat tuh. Segala macam ejekan ditujukan. Tafal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun 'alal araiki yanzurun. Nanti pada hari kiamat sebaliknya orang-orang mukmin mentertawakan orang-orang durhaka, 'alal araiki yanzurun, sambil mereka itu duduk di atas permadani-permadani mewah empuk yang luar biasa sambil melihat kepada para ahli neraka dan mentertawakan. Kalau ditertawakan di dunia, kita sakit enggak? Enggak, jangan sakit hati, tenang. Nanti tiba gilirannya di akhirat. Orang mukmin akan mentertawakan orang-orang yang durhaka nanti, ya. Biarkan di dunia enggak seberapa. Di dunia ini sementara, di akhirat selama-lamanya. Sabar yang harus kita lakukan ketika memperoleh semua ejekan hinaan orang-orang yang durhaka. Jadi makna taghabun pertama ditampakkan seluruh kesalahan, kekeliruan. Yang kedua makna taghabun ngabibita. Sehingga orang-orang kafir ngiler tuh melihat kebahagiaan orang-orang mukmin di akhirat, di surga nanti. Inilah yang ke-22. Dan banyak lagi nama-nama lain dari hari kiamat yang tidak kita ungkit seluruhnya. Ada yang disebut dengan sebutan Yaumatublas Sarair, hari ditampakkannya seluruh rahasia-rahasia. Ada yang menamakan dalam Al-Quran Yaumun Asir, ya hari yang sangat menyulitkan. Ada yang disebut Yaumun Azim, ada yang menyebut Yaumun Mashhud, ada yang menyebut Yaumun Abus Qamtarira, ada yang disebut Yaumu Aqim. Banyak lagi nama-nama hari kiamat. Tapi 24 poin, 22 poin yang sudah kita terangkan lebih dari cukup untuk menerangkan beberapa nama dari hari kiamat. Timbul pertanyaan, kenapa hari kiamat memiliki banyak nama? Apa rahasianya? Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab At-Tadhkirah, wa kullu ma 'azuma sya'nuhu ta'addadat sifatuhu wa kathurat asma'uhu. Segala sesuatu yang dahsyat keadaannya, yang agung, pasti memiliki banyak sifat dan memiliki banyak nama. Satu nama, satu sifat menggambarkan satu keadaan. Keadaan hari kiamat itu kompleks, lengkap. Segala kengerian ada. Segala hal yang membuat manusia takut itu ada. Karena itulah maka digambarkan oleh banyak keadaan, satu keadaan menjadi satu nama, ya. Di hari kiamat ada pertemuan seluruh makhluk, disebut Yaumat Talak. Di hari kiamat umpamanya disebut Yaumun Asir, hari-hari yang sangat sulit, memang sangat sulit waktu itu. Hari kiamat disebut hari taghabun karena semua kesalahan ditampakkan, memang betul demikian. Hari kiamat disebut hari Yaumuddin, artinya hari pembalasan karena semua amal dibalas. Ya, betul demikian. Jadi satu nama menggambarkan minimal satu keadaan. Dan keadaan hari kiamat begitu kompleks, begitu lengkap. Seluruh perkara yang buat manusia takut, ngeri, dan sangat-sangat merinding dibuatnya, itu semuanya ada. Makanya disebut dengan banyak nama dan banyak sebutan. Kenapa Allah Azza wa Jalla memiliki nama-nama yang banyak yang disebut dengan Al-Asmaul Husna? Karena Allah memiliki sifat yang agung, yang paling baik dan banyak. Satu nama minimal menggambarkan satu sifat. Kita punya anak. Kita sayang kepada anak kita. Lucunya itu anak gak ketulungan. Sebutan kita untuk si anak kan tidak hanya satu dua sebutan, tapi banyak. Si bager, si kasep, si lucu, si kayungyun, si imut, si segala macamnya. Satu sebutan menggambarkan satu sifat atau satu keadaan anak. Disebut si lucu, memang lucu. Disebut si imut, memang dia imut. Disebut si kasep, cek bapak nama kasep walaupun goreng patutnya. Disebut si mesti jagoan, memang cek bapak nama jagoan padahal gerewegan. Tapi minimal satu sebutan itu menggambarkan satu sifat tentang anak. Ya. Jadi segala sesuatu yang kita anggap agung itu memiliki banyak sifat, dan setiap sifat bisa diambil satu sebutan atau satu nama dari hal itu. Ya. Inilah penjelasan kita di pagi hari ini. Selesai dianggap selesai penjelasan tentang nama-nama hari kiamat. Nanti pada bab berikutnya di hari Senin yang akan datang, kita akan menjelaskan proses kehancuran dunia ketika terjadinya kiamat. Oh, itu seru itu ya. Insyaallah. Sekarang cukup sampai di sini, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Dipersilakan kepada Muzayyin untuk memandu tanya jawab dengan pemirsa dan pendengar. Silakan di studio. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga Muzayyin. Syukran Ustaz atas penjelasannya dan materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab, dan kami persilakan kepada para pendengar sekalian untuk mengajukan pertanyaannya melalui telepon di nomor 022-868-62637. Bagi Anda para pendengar Radio Roja Bandung, silakan kirim pertanyaan pesan singkatnya di nomor 081-1227-1476. Dan kepada para pendengar Radio Albayan di Cianjur, serta Radio Riyadul Jannah di Tasikmalaya, dan Radio Suara Kalbu di 103,5 FM di Jayapura, kami silakan untuk menghubungi operator ataupun penyiar di radionya masing-masing. Nanti akan dikirimkan ke kami di sini. Baik, ada penelpon yang sudah menunggu, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Qasim. Pak Qasim dari Cimahi. Iya, pakai bahasa Indonesia Pak Qasim. Ya. Pak Ustaz, saya ucapkan banyak terima kasih atas ilmu yang diberikan. Mudah-mudahan Pak Ustaz dan keluarga dan seluruh Tuhan Yoro Roja semuanya siapa alfiat dari dunia Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih pula bahwa seminggu yang lalu saya sudah menanyakan ke Pak Ustaz dan sudah dijawab mengenai para imam madhab yang empat itu. Sesungguhnya mereka itu membahas, memperdalam apa oleh Pak Ustaz sudah dijawab. Namun karena pertanyaan saya itu waktunya di ujung terakhir, nampaknya itu waktunya itu samporet, sempit. Jadi setelah saya simak panjang lebar, itu kesimpulannya belum didapat Pak Ustaz. Jadi mohon maaf. Secara ringkas saja simpulannya, apa yang dibahas, yang diperdalam, ilmu apa oleh para imam madhab yang empat itu. Demikian saja barangkali Pak Ustaz, pengulangan ringkasnya sajalah simpulannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Qasim di Cimahi, barakallahu fiik. Pertanyaannya, apa yang dibahas dan diperdalam oleh imam yang empat itu ya? Yang dibahas tentu saja agama Islam dari seluruh aspek. Mereka membahas akidah, tauhid sebagai sesuatu yang pokok. Bahasan pokok mereka demikian. Mereka juga membahas fiqih. ya. Ketika mereka membahas akidah tauhid, empat imam mazhab itu akidahnya sama, tauhidnya sama, tak ada satu pun perbedaan di kalangan mereka. Karena akidah dan tauhid itu fondasi bagi seluruh amalan yang dilakukan oleh manusia, ya. Tidak ada perbedaan akidah juga tauhid di antara keempat imam tadi. Ketika mereka membahas fikih barulah terjadi perbedaan. Karena apa? Karena fikih memang lapangan ijtihadiyah. Kalau akidah bukan masalah ijtihadiyah. Tauhid bukan masalah ijtihadiyah. Enggak ada ijtihad mereka. Di dalam masalah akidah dan tauhid. Penjelasan akidah dan tauhid dari Quran dan sunnah yang sahih qat'i sifatnya. Makanya tidak ada perbedaan. Adapun ketika membahas masalah fikih, karena itu lapangan ijtihadiyah, mereka berijtihad dengan ilmunya masing-masing, dengan informasi yang masuk kepada diri mereka yang berbeda dengan satu dengan yang lain, di sini lahirlah perbedaan. Metodologinya sama, tapi kesimpulan akhir yang berbeda. Kesimpulan akhir tidak masalah, selama metodologinya sama. Pertama, mereka mengambil dalil dari Quran terlebih dahulu. Berkata Imam Abu Hanifah, "Idza ja'ana al-Quran," apabila datang Quran kepada kita, wajib untuk kita ambil. Bila datang hadis, wajib kita ambil. Bila datang ucapan para sahabat, wajib kita ambil. Bila datang ucapan tabi'in, fahum rijal wa nahnu rijal. Mereka laki-laki, kita pun laki-laki. Jadi pas datang penjelasan dari tabi'in, tidak langsung diterima. Tapi diolah, kalau setuju diambil, kalau enggak ya ditolak. Kenapa Imam Abu Hanifah demikian? Karena beliau juga tabi'in. Beliau juga ulama. Kalau orang yang sesama ulama sezaman dengan beliau ijtihad, beliau juga sebagai ulama tabi'in ya jelas berhak ijtihad. Ya. Jadi metodologinya sama, Quran dulu, hadis dulu, ucapan sahabat, nah baru ijtihad. Keempat imam seperti itu. Metodologinya sama. Walaupun metodologi sama, tapi latar belakang yang berbeda, keilmuan atau hadis yang sampai kepada mereka juga berbeda-beda, tidak heran kalau melahirkan perbedaan pendapat di kalangan mereka. Walaupun metodologi sama, kesimpulan akhir bisa berbeda. Jadi yang dibahas oleh para imam itu adalah syariat Islam ini secara keseluruhan. Sampai ada disertasi doktoral di Universitas Islam Madinah Nabawi ya, tentang akidah empat imam mazhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah ta'ala jami'an. Itu hasil kesimpulan akhir dari disertasi doktoral itu menunjukkan akidah keempat imam mazhab sama. Perbedaan mereka hanya terjadi di dalam masalah fikih. Karena fikih adalah masalah ijtihadiyah. Itulah yang dibahas dan itu bisa kita ketahui dari buku-buku dan kitab-kitab karangan mereka atau penjelasan para ulama setelahnya yang memuat penjelasan mereka di kitab-kitab para ulama tersebut. Demikian Pak Qasim, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Muzain. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kembali kita angkat penelpon, ada Pak Mulyono di Margahayu Ustaz. Assalamualaikum Pak Mul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Mulyono silakan. Saya mau tanya seperti tadi yang pada waktu kajian ini masalah dolim. Ya ada seseorang mendolimi si Pulan. Ya si Pulan itu sudah meninggal. Artinya sudah meninggal. Atau si Pulan itu seandainya dimintai maaf malah marah. Bagaimana kita untuk mengatasi seperti itu, jadi yang mendolimi sampai takut. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mulyono di Marga Asih, Pak di Marga Hayu. Barakallahu fiik. Kalau kita sudah mendzalimi orang lain, lalu kita minta maaf, tapi orang itu malah marah dan tidak memaafkan. Apa yang harus kita lakukan? Ini yang pertama. Kedua, gimana kalau orang yang kita zalimi itu sudah mati? Gimana cara tobatnya gitu ya? Ada dua kasus. Pertama, tidak dimaafkan. Yang kedua, sudah mati. Yang pertama, kalau kita minta maaf dan tidak dimaafkan, coba introspeksi, barangkali momennya gak tepat, atau kata-katanya tidak tepat, atau sikap kita ketika meminta maaf tidak menunjukkan kesungguh-sungguhan, sambil cengar-cengir, sambil cengengisan, maaf ya, cuma wajar lah orang biasa, atau kehel itu orang, ya, coba introspeksi. Barangkali caranya yang salah, atau ada tapinya, memang saya salah, tapi sebenarnya kesalahan. Ah, dia berargumentasi. Kita tadinya ketika mendengar orang itu meminta maaf, sudah mau kita maafkan, tapi ketika ada embel-embel, berargumentasi, mengemukakan alasan, jadi sebel, jadi kehel, akhirnya kita tidak maafkan. Ya. Jadi pertama coba cara, perhatikan. Kedua, ekspresi wajah menunjukkan kesungguh-sungguhan. Menunjukkan penyesalan dengan cara ya menunjukkan ekspresi penyesalan dan kesedihan saya kemarin tuh hilaf maaf sekali gitu ya. Terserah nyanggakeun beuheung teuk-teukeun suku genteng blokeun rek dibeureum rek dihideung rek disiksik dikunyit-kunyit dicacak diwalang-walang pasrah mau diapakan juga. Aduh mohon maaf saya pakai bahasa Sunda. Orang Irian Jaya, orang Purbalingga, orang Kebumen, orang Padang enggak paham ya. Enggak ada terjemahnya yang tadi itu. Pokoknya pasrah aja, ya. Mau diapa-apakan juga silakan. Menunjukkan kesungguh-sungguh. Terus pilih juga momen yang tepat, yang pas ya. Maka kalau seperti itu insyaallah walaupun dia tadinya kesel, dia insya Allah akan memaafkan kalau kita bersungguh-sungguh. Kalau seluruh yang kita lakukan sudah benar, caranya bagus, ekspresi wajah kita menunjukkan kesungguh-sungguhan, momennya juga tepat, pas, kata-kata yang kita lakukan juga sudah benar. Pokoknya saya keliru, saya mohon maaf, apapun alasan saya sudah salah, mohon maaf gitu ya. Jangan berargumentasi ya. Maka itu kita sudah cukup melakukan kewajiban. Adapun tidak dimaafkan itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ah pokoknya setujuh turunan saya tidak akan maafkan. Walaupun kamu berguling-guling di sini nangis menjerit tidak akan saya maafkan. Itu mah sudah di luar tanggung jawab kita. Kita sudah melakukan kewajiban meminta maaf, ya. Itu pertama. Kedua, barangkali sebenarnya kita tidak perlu minta maaf. Kalau minta maafnya madarat, contoh kita menggibahi orang lain, orang itu tidak tahu kita gibahi, lalu kita tobat. Beritahu gak kepada dia bahwa kita sudah menggibahi? Jangan diberitahu. Memberitahunya madarat. Orang itu gak tahu sudah kita fitnah, sudah kita gibahi gitu ya. Makanya dia baik-baik aja ke kita pas kita ngomong, maaf saya sudah menggibahi fitnah kamu. Bisa marah itu, bisa memusuhi. Jadi timbul madarat. Maka jangan meminta maaf dan jangan memberitahukan kepada dia. Terus tobatnya gimana? Pertama wajib kita ralat omongan kita ketika menggibahi dia. Kalau kita menggibahi dia di hadapan 10 orang, kita bilang ke 10 orang ini, si fulan ini menyebelin begini, begini, begini. Besoknya kita tobat, kumpulkan lagi yang 10 orang ini. Lalu ralat. Kemarin saya ngomong si fulan begini, begini itu salah. Saya khilaf. Saya keusap setan gitu. Si fulan gak sejelek yang saya omongkan kemarin. Si fulan ini baik, baik, baik. Pertama diralat. Kedua, setelah diralat, doakan kebaikan dia. Doakan, berikan doa-doa kebaikan. Ketiga, ya, banyak-banyaklah berbuat kebaikan juga kepada dia. Kalau kita punya rezeki lebih, coba berikan sebagian kepada dia, ya. Dan jangan diulangi lagi. Itu kalau kesalahan kita, kezaliman kita kepada orang itu berupa gibah dan orang yang digibahi itu tidak mengetahui bahwa kita menggibahi, jangan diberitahu. Memberitahunya madharat. Dia bisa ngamuk, dia bisa marah, ya. Itulah yang pertama. Kedua, bagaimana kalau orang itu mati? Kita sudah mendzalimi, sebelum minta maaf orang itu mati. Gimana caranya, tobatnya? Ya, sama dengan yang tadi. Pertama, kita harus, kalau keluarganya tahu bahwa kita sudah mendzalimi dia, minta maaf ke keluarganya. Kecuali kalau keluarganya enggak tahu, ya enggak boleh memberitahu. Memberitahunya bisa madharat. Kedua, kalau kita pernah zalim kepada dia dalam bentuk memfitnah atau menggibahi, ralat fitnahan kita, gibahan kita, ya. Ketiga, banyak-banyak mendoakan kebaikan bagi dia. Silaturahmi, jalin hubungan yang baik dengan keluarga orang tersebut, ya. Maka itu cara yang harus kita lakukan untuk bertobat dari kezaliman kita kepada orang yang sudah mati. Wallahu a'lam. Silakan lagi Muzayyin. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat kembali, ada penelpon dari hamba Allah di Bandung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, saya tuh pernah nyampaikan hadis yang ini, apa tuh, istri Abu Sufyan itu kan ngadu ke Rasul kalau Abu Sufyan itu penampilannya tuh kurang baik. Jadi Rasul itu menyarankan, yaudah kalau gitu ambillah harta itu seperlunya gitu, ta. Nah, pas itu saya sampaikan ke adik, tapi dia malah ngambil harta milik suaminya itu, dia berlebih gitu, ta. Sampai saya pernah juga jadi penada hasil pengambilan harta dia untuk beli rumah gitu. Saya pengen ngeralat, barangkali saya salah gitu. Saya khawatir saya kena dampak dari hadis yang saya sampaikan, barangkali salah gitu, ta, Ustaz. Gitu aja, syukran. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillahu khairan. Kalau enggak salah tangkap, ada seorang istri punya suami agak pelit gitu. Kemudian si istri itu mengambil harta suami tanpa sepengetahuan suami, tapi yang diambilnya itu melebihi dari keperluannya. Gitu ya Zain ya? Naam Ustaz, ya. Ya. Iya, ya, kasus ini pernah teralami oleh sahabat Abu Sufyan. Istrinya itu curhat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Hindun, istrinya namanya Hindun, wahai Rasulullah, Abu Sufyan suami saya orangnya pelit. Kalau tidak diminta dia enggak ngasih. Kadang-kadang saya mengambil harta dia, uang dia tanpa sepengetahuan. Boleh enggak? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, boleh sebatas keperluan yang dibutuhkan oleh keluarga, oleh istri dan anak-anaknya. Ya, dibolehkan kalau suaminya pelit. Kecuali kalau suaminya tidak pelit, seluruh kebutuhannya sudah diberikan. Suami masih menyisakan uang untuk keperluan pribadi dia atau mungkin untuk infak sedekah yang tidak ingin diketahui oleh istri dan anak-anaknya. Karena sedekah itu harus ikhlas. Jangankan istri anak-anak, hatta la ta'lama shimaluhu matunfiqu yaminuhu, sampai tangan kirinya pun tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Itu tangan kirinya aja enggak tahu. Apalagi orang lain termasuk istri dan anak-anak atau orang tua, ya. Kadang ada tipikal suami yang seperti itu. Dia tidak memberikan seluruh uangnya kepada istrinya, dia simpan untuk dirinya. Mungkin untuk keperluan pribadi dia, yang tidak pernah dia minta ke istrinya, atau untuk infak, sodakoh, menolong orang seperti itu, dan infak sodakohnya tidak ingin diketahui oleh siapapun. Demi memelihara keikhlasan. Ya. Jadi suami sudah memberikan yang cukup, malah ada lebihnya, tapi si istri masih kokodok. masih kakaratak. Apa kokodok sama kakaratak bahasa Indonesianya masih ngambil memeriksa seluruh saku suami, ada uang ambil langsung, enggak bilang. Padahal mungkin itu uang orang yang dititipkan ke suami atau mungkin untuk kepentingan tertentu ya, yang baik dan tidak ingin diketahui oleh istrinya. Nah, seperti itu. Kembalikan. Jadi itu tidak boleh si istri demikian. Nah, sekarang kasus yang ditanyakan, istri mengambil harta suami melebihi dari kebutuhannya, maka tidak boleh. Dia wajib bilang. Apalagi itu dipakai untuk belanja yang bukan kebutuhan pokok, ya. Termasuk diinfakkan, disedekahkan. Kalau itu harta dari suami, haram bagi istri tanpa izin dan tanpa sepengetahuan suami. Kalau istri infak dari harta suami, suami dapat pahala, istrinya dosa. Istri wajib bilang. Ada orang yang perlu ditolong, istrinya ingin nolong, uang ada. Wajib bilang dulu ke suami. Itu ada orang yang sangat butuh sekali, saya ingin menolong. Boleh enggak sebagian harta ini dikesanakan? Kalau kata suaminya, boleh, silakan. Maka dua-duanya dapat pahala. Istri dapat pahala, suami dapat pahala. Tapi kalau langsung dikasih, enggak ngomong ke suaminya dulu, istrinya dosa dan suaminya memperoleh pahala atas sedekah istrinya. Ya, jadi wajib bilang. Apalagi kalau bukan untuk disedekahkan. Kalau istri seperti itu menitipkan uang hasil ngambil dari suaminya, dititipkan ke kita, kita wajib menasihati orang itu. Kamu enggak boleh begitu, kamu dosa loh. Kembalikan ini ke suami. Kalau kamu butuh uang lebih, ngomong baik-baik ke suami. Kalau betul-betul uang itu perlu, pasti suami akan ngasih. Ya, jadi kewajiban kita adalah menasihati istri yang seperti itu. Kalau istri itu adalah adik kita, ya nasihati. Kamu gak boleh seperti itu. Itu salah, itu keliru, itu dosa pertama. Kedua, kalau suami tahu, itu bisa marah dan bisa mengganggu keharmonisan rumah tangga. Dinasihati dengan resiko dunia, resiko akhirat. Resiko dunia kemarahan suami. Tak mustahil suami nanti ngamuk, tak mustahil berakhir dengan perceraian, mungkin saja. Risiko akhirat yaitu dosa azab dari Allah Azza wa Jalla. Jadi nasihatkan aja seperti itu. Ya, cukup hari ini, pagi ini sampai di sini saja, waktunya sudah habis. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Roja Bandung 1476 kHz menebar cahaya sunnah. Atas bantuan Anda untuk tersebarnya dakwah melalui Radio Roja Bandung, semoga dapat menjadi kebaikan untuk kita semua. Anda dapat menyimak kajian Islam ilmiah dan tilawah Al-Quran melalui Radio Roja Bandung di frekuensi 1476 AM atau dapat melalui radio streaming di www.radiorojabandung.com. Jazakumullahu khairan. Roja Bandung. Program Muhsinin rutin dan tetap Roja Bandung. Kami membuka kesempatan untuk Anda Muhsinin dan pendengar Radio Roja Bandung untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di Kota Bandung melalui donasi untuk operasional Roja Bandung. Adapun program Muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Roja Bandung diantaranya melalui transfer bank ke rekening Mandiri Syariah di nomor 777-1014-768 atas nama Yayasan Tarbiyah Sunnah /Media. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS ke nomor 0821-2222-1476 dengan format donasi RRB / tanggal transfer. Program Kencereng Roja dan Jemput Donasi. Bagi Anda yang mempunyai keterbatasan waktu